الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV? Mudah-mudahan Anda dan keluarga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan taufik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita lanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja pertemuan ke-90, masih melanjutkan pembahasan Kitabul Jinayah, yaitu terkait dengan permasalahan pidana atau kejahatan. Di kesempatan yang lalu, ma'asyiral muslimin, sudah kita bahas tentang macam-macam diat. Diat terbagi menjadi dua. Diat yang sifatnya mughallazah dan diat yang sifatnya mukhaffafah. Tentunya diat adalah bayaran yang harus ditunaikan oleh pembunuh, baik dikarenakan pembunuhan yang disengaja kemudian mendapatkan maaf dari keluarga korban, atau memang di dalam kasus pembunuhan yang tidak sengaja atau seperti disengaja, ya. Ini tentunya harus membayar yang namanya diat. Diat mughallazah tentunya kita masih ingat. 100 ekor onta dengan rincian 30 ekor hiqqah, yaitu yang usianya 3 masuk 4, 30 ekor jaz'ah yang usianya 4 masuk 5, dan 40 ekor khalifah, yaitu unta yang bunting. Ini yang apa namanya mughallazah, yang diberatkan. Adapun yang mukhaffafah, ya, dibagi menjadi 5. Dari 100 ekor unta dibagi menjadi 5 jenis hewan, dari mulai 20 hiqqah, 20 jaz'ah, 20 bintulabun, 20 ibnu labun, dan 20 bintu makhat. Tentunya sudah kita bahas rinciannya, ya. Hiqqah usia 3 sampai 4, jaz'ah 4 sampai 5, lalu bintu labun usia 2 tahun masuk tahun ketiga, ya. Bintu labun artinya betina, betina yang usianya 2 masuk ketiga. Lalu 20 ekor jantan yang usianya 2 masuk ketiga. Lalu 20 ekor bintu makhat, betina yang usianya genap 1 tahun dan memasuki tahun yang kedua. Dan seandainya unta ini tidak kita dapatkan, ya, unta ini tidak kita dapatkan, maka kita beralih kepada qimah. Qimah itu artinya nilai. Ya, nilainya berapa? Kalau mughallazah diuangkan berapa itu dinilaikan? Ya, hiqqah usia 3 sampai 4 itu satu ekornya berapa? Sekian juta dikali berapa? Dikali 30. Jaz'ah dikali 30. Ya, nilainya harganya dikali 30. Lalu unta yang bunting dikali 40, karena 40 ekor, dan begitu seterusnya. Begitupun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sudah bahas bahwasanya ada kondisi di mana pembunuhannya adalah sesuatu yang apa namanya bukan disengaja, tetapi diatnya diberatkan. Pembunuhan ini adalah pembunuhan yang khata, ya, yaitu pembunuhan yang terjadi akibat kesalahan, tetapi diatnya diberatkan. Ini terjadi di dalam tiga kondisi. Kondisi yang pertama adalah apabila terjadi di tanah yang haram, yaitu di Makkah. Yang kedua, terjadi di bulan yang haram, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Karena memang secara khusus bulan-bulan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melarang terjadinya kezaliman. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian melakukan kezaliman di bulan-bulan itu. Larangan melakukan kezaliman tentunya berlaku di sepanjang tahun. Maka ketika Allah melarang secara khusus di bulan-bulan haram, ini menunjukkan keburukan yang sangat. Kalau sampai dilanggar, itu keburukannya sangat. Dosanya berat. Ya, dosanya berat. Yang ketiga adalah membunuh secara tidak sengaja orang yang masih memiliki kaitan dengan rahim, yaitu saudara atau keluarga. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, tindak pidana atau kejahatan terkadang mengakibatkan korbannya meninggal. Tetapi dalam beberapa kasus, korbannya ini cacat. Ya, cacat. Baik cacat dalam pengertian fisik, ya fisiknya cacat, ada bagian tubuhnya yang na'udzubillahi min dzalik hilang, atau terkadang tidak ada bagian tubuh yang hilang, tetapi dia kehilangan fungsi dari anggota badan tersebut. Artinya tidak sampai meninggal. Dan tidak sampai cacat dalam pengertian fisik, artinya badannya. Tetapi fungsi dari badan tersebut hilang. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Ini yang ingin kita pahami dari apa yang dijelaskan oleh Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di sini beliau berkata, rahimahullah, wa takmul diyatun nafs fil qata, sempurna, harus dibayar dengan sempurna diat nyawa itu 100 ekor unta, fi di dalam kasus qat il yadain, putusnya kedua tangan. Ya, putus, dua tangannya putus. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Maka diatnya diat sempurna, diat jiwa, yaitu 100 ekor unta. Jadi kalau terjadi tindak kejahatan yang mengakibatkan putusnya dua tangan seseorang, maka diatnya adalah sempurna, 100 ekor unta. Artinya kalau salah satunya 50 ekor unta. Ya. 50 ekor unta. Kalau satu tangan, 50 ekor unta. Tapi kalau dua-duanya, maka diatnya adalah diatun nafs, yaitu 100 ekor unta. Warrijlain, begitupun kedua kaki. Ya. Tentunya anggota tubuh itu ada yang berpasang-pasangan, seperti tangan, kaki, mata, telinga, itu berpasang-pasangan. Ya. Maka kalau yang berpasang-pasangan, kejahatan, terjadi tindak pidana atau kejahatan kepada salah satunya, maka dia setengah dari diat, yaitu 50 ekor unta. Tetapi kalau kedua-duanya, maka dihitung diat sempurna, yaitu 100 ekor unta. Wal anf, begitupun hidung. Kalau terjadi jinayah, kejahatan yang mengakibatkan cacat hidungnya, ya hilang keseluruhan, na'udzubillahi min dzalik, ya maka ini pun 100 ekor unta. Lalu bagaimana kalau hanya sepotong misalnya? Ya, sebagian ulama mengatakan hidung itu terbagi menjadi tiga. Lubang, lubang kanan, lubang kiri, dan pembatas. Artinya nanti yang menentukan adalah hakim. Oh ini hilang misalnya setengah. Bisa dihukumi misalnya 50 ekor unta. Atau hilang sepertiga misalnya. Bisa dihukumi 30 ekor unta. Ya, ini nanti tentunya yang menentukan bukan setiap orang, tetapi yang menentukan adalah pengadilan. Lalu wal udhunaini, ya, dua telinga, ya dua telinga. Itu pun sempurna diatnya 100 ekor. Wal ainaini, kedua mata, itu pun sempurna diatnya 100 ekor. Wal jufunil arba'ah, pelupuk mata yang empat. Ya, ini pun sempurna kalau rusak empat-empatnya. Artinya kalau rusak salah satunya berarti seperempat. Kalau memang dia memiliki empat bagian. Wal lisan, begitupun lisan, yaitu lidah. Ya, lidah itu pun diatnya sempurna 100 ekor. Wasyafatain, ya kedua bibir. Bibir atas, ada bibir bawah. Ini ketika terjadi jinayah, tindak kejahatan, ya ini diatnya sempurna 100 ekor unta. Wadhahabul kalam, yaitu kejahatan yang mengakibatkan hilangnya kemampuan seseorang dalam berbicara. Dia melakukan satu hal yang sifatnya kejahatan sehingga suaranya hilang misalnya. Ya, ini pun sempurna 100 ekor unta. Wa dhahabul basar. Ya, wa dhahabil basar. Yaitu hilangnya mata, bukan matanya yang hilang, kemampuan melihatnya hilang. Ini pun 100 ekor unta. Hilangnya kemampuan mendengar. Ya. Tindak kejahatan na'udzubillahi min dzalik, hilang kemampuan mendengar 100 ekor unta. Wa dhahaba syam, kemampuan mencium, mencium bau-bau hilang dikarenakan tindak kejahatan 100 ekor unta. Wa dhahabal aql, yaitu hilangnya akal. Seseorang mengalami trauma yang luar biasa sehingga akalnya rusak 100 ekor unta. Luar biasa ya. Betapa Islam memberikan perlindungan yang sempurna untuk manusia. Sampai mohon maaf, az-zakar, kemaluan, hilang kemaluan. 100 ekor unta. Wal-unsayain. Ya, wal-unsayain. Yaitu mohon maaf, apa telur, apa namanya istilahnya, biji kemaluan. Kalau hilang salah satunya 50 ekor unta. Dua-duanya 100 ekor unta. Berapa kalau kita nilaikan, taruhlah 30 juta per ekor, berarti 3 miliar. 3 miliar. Kalau dikali 100, itu kalau harganya 30 juta per ekor. Lalu kalau usianya untanya 3-4 tahun atau 3-4-5 tahun atau apalagi yang bunting, tentunya harganya lebih mahal lagi. Dan ini adalah bentuk sekali lagi perlindungan Islam ya atas jiwa manusia. Hifzu an-nafs, hifzun nafs, bahwa Islam ingin memastikan terjaganya jiwa manusia. Innallaha kana bikum rahima. Karena Allah itu rahim kepada manusia. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan engkau ceburkan, jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Innallaha kana bikum rahima. Allah itu rahim kepada kalian, sayang kepada kalian. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. Dialah yang telah membuat rupa kalian dan memperbagus rupa kalian. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Sungguh telah kami ciptakan, kata Allah, manusia pada bentuk yang paling sempurna. Ya, oleh karenanya tidak boleh diganggu. Ya, terjaga, terlindungi, ya, dari semua tindak kejahatan. Tentunya ini ketika kapan? Ketika aturan ini dilaksanakan, ketika aturan syariat dijalankan. Ya, maka manusia akan merasakan keamanan. Mereka akan merasa terjaga. Ya, dijaga, ya, oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalilnya, ma'asyiral muslimin, dari apa-apa yang sudah kita bacakan, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, adalah hadis Amr ibni Hazm radhiyallahu taala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba ila ahli al-Yaman kitaban fihi al-fara'id was-sunan wad-diyat. Bahwa Allah Subhanahu bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menulis tulisan yang berisi arahan-arahan untuk penduduk Yaman, baik terkait dengan perkara-perkara yang wajib, terkait dengan sunnah, dan terkait dengan diat, ya, diat yang sudah kita bahas. Wa ba'atsa bihi ma'a Amr ibni Hazm, dan surat ini diutus bersama Amr ibni Hazm. Di dalamnya terdapat ketentuan anna fin nafsi addiyah mi'atun minal ibil. Di dalam nyawa, ya, ketika terjadi kejahatan yang menghilangkan nyawa, maka di dalamnya ada diyat, yaitu 100 ekor unta. Wa fil anfi idza u'iba jada'ahu addiyah. Dan hidung, ya, apabila dihilangkan, na'udzubillahi min dzalik, itu diatnya 100 ekor unta. Begitupun dalam lisan, lidah, itu pun diyah. Syafatain, kedua bibir, diyah. Ya, diat yang sempurna. Begitupun di dalam, mohon maaf, baydotaini, yaitu biji kemaluan. Kalau terjadi tindak kejahatan, itu pun diat sempurna. Wa fi dzakar addiyah, begitupun di dalam dzakar kemaluan, itu diat sempurna. Wa fi sulbi addiyah, ya, di dalam tulang saraf reproduksi, itu pun ada diat, diat sempurna. Wa fil ainaini addiyah, dua mata ini diat sempurna, berarti 100 ekor unta. Ya, kalau satu berarti 50 ekor unta. Wa fir rijl al-wahidah nisfuddiyah. Dan kaki kalau satu itu nisfuddiyah, setengah diat, 50. Berarti kalau dua-duanya mengakibatkan cacat kedua kakinya, tentunya menjadi 100 ekor unta. Ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat disebutkan, wa fil yad al-wahidah nisfuddiyah. Dan satu tangan itu setengah diat, berarti dua tangan sempurna, 100 ekor unta. Wa fi riwayatin indal Baihaqi, dalam riwayat Al-Baihaqi dikatakan fil udhuni khamsuna minal ibil. Satu bagian dari telinga 50 ekor unta. 50 ekor unta, berarti kalau dua 100 ekor unta. Ya. Dalam riwayat dikatakan wa fis sam' idza dhahaba addiyah attamah. Kalau kehilangan sama sekali kemampuan mendengar, maka diatnya diat sempurna, yaitu 100 ekor unta, ya. Hadis ini riwayat Imam An-Nasa'i, ya, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Al-Baihaqi, dan yang lainnya. Dalam riwayat yang lain, Abdullah ibni Amr berkata radhiyallahu ta'ala anhuma, wa qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahli al-baqar mi'atail baqarah. Rasulullah memutuskan menetapkan atas pemilik sapi, ya, sebanyak 200 ekor sapi. Kalau unta 100 ekor. Tapi kalau ahlul baqar maka 200 ekor sapi. Ya. Wa man kana diyatu aqlihi fi syah fa alfay syah. Tapi kalau pakai kambing itu 2000 kambing, alfay syah. 2000 kambing, ya. Wa qala Rasulullah innal aql mirasun baina warasatil qatil ala qarabatihim. Sesungguhnya diat itu diberikan kepada ahli waris orang yang terbunuh. Ya, fama fadala falil asabah. Dan jika ada kelebihan diberikan kepada asabah. Ya, tentunya ini sudah kita bahas dalam bab waris ya. Ada ashabul furud, orang-orang yang bagiannya sudah ditentukan, seperti misalnya istri dapat 1/4 atau 1/8. Ya, ada ibu, ada ayah. Ya, ada juga yang sifatnya asabah. Asabah yang mengambil sisa setelah dibagikan kepada ashabul furud. Ya. Lalu dikatakan di sini, wa qada Rasulullah fil anf idza judi'a ad-diyah al-kamilah. Hidung kalau hilang secara keseluruhan diat yang sempurna. Ya. Wa idza judi'at suduwatuhu fanisful aql. Tapi kalau hilang na'udzubillah bagian depannya saja setengahnya itu setengah diat, 50 ekor unta. Ya. Au adluha minadz-dzahabi awil waraq, atau yang senilai dengannya berupa emas atau perak. Au mi'ah baqarah, atau 100 ekor sapi. Au alfasyah, atau 1000 ekor kambing. Ya. Jadi Masya Allah, ini sudah disampaikan 1400 tahun yang lalu. Sebelum manusia kenal apa itu hak asasi manusia. Islam ilmu qaddimah. Islam terdepan dalam hal ini. Ya, karena memang Islam datang untuk memuliakan manusia. Oleh karena jangan kaget sebelum ada apa istilahnya itu pengadilan HAM di mana di Den Haag di Belanda, atau sebelum ada apa namanya deklarasi hak asasi manusia setelah Perang Dunia Kedua, Islam jauh sebelum itu 1400 tahun yang lalu telah memberikan hak-hak yang sempurna atas keselamatan jiwa manusia. Ya. Hadis yang baru saja kita baca adalah riwayat Abu Daud. Ya. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu dikatakan di sini ma'asyiral muslimin wa fil mudhihah, ada juga yang membaca muwaddihah, di dalam luka yang menganga, luka yang terbuka yang menyebabkan terlihatnya daging, na'udzubillahi min dzalik, wasin, begitu pun gigi, satu gigi tanggal, ya, khamsun minal ibil, 5 ekor unta, lumayan ya. 5 ekor unta. 30 juta kali 5, 150 juta. Ya. Ini semua dalam rangka melindungi manusia. Lalu dikatakan di sini diyatul isba' al-wahid al-wahidah min al-yad awir rijl usyrud diyah. Diyat jari, diyat jari. Baik jari tangan atau jari kaki itu 1/10 diat. Berarti 10 ekor unta, ada 10 jari. Ini 10 ekor unta, 10 ekor unta, 10 ekor unta, 10 ekor unta. Berarti kalau hilang semua 100 ekor unta. Ya. Berdasarkan riwayat Amr ibni Hazm dikatakan wa fi kulli usbu'in min asabi'il yad war rijl 'ushr min al-ibil. Pada setiap jari, kata Nabi, baik jari tangan atau jari kaki, itu 1/10 diat. Berarti 10 ekor unta. Ya. Wala farqa bainal isba wa ukhra. Dan tidak ada perbedaan antara satu jari, misalnya jempol, dengan kelingking, atau dengan telunjuk, atau dengan jari manis, dan lain sebagainya. Itu dibuat sama. 10 ekor unta. Ya. Walau atlafa aktsara min udwin fi jinayatin wahidah wajabat diyat al-jami' walau tajawazat an-nafs. Lalu bagaimana seandainya ada tindak kejahatan yang mengakibatkan cacat di lebih dari satu bagian tubuh? Ya, jadi cacatnya bukan satu. Na'udzubillahi min dzalik, tangannya jadi cacat. Kakinya jadi cacat misalnya. Akalnya jadi rusak. Apakah diatnya hanya 100 ekor atau 100, 100, 100 jadi 300? Coba kita lihat. Walau atlafa aktsara min udwin fi jinayatin wahidah. Seandainya satu jinayah kejahatan mengakibatkan hilangnya lebih dari satu fungsi atau satu bagian dari tubuh, wajabat diyat al-jami', maka masing-masing ada diyatnya, tangan ada diyatnya, kaki ada diyatnya, ya. Walau tajawazat an-nafs, walaupun sampai melewati diyat nyawa. Diyat nyawa itu 100. Tapi kalau korbannya tidak meninggal, lalu dia mengalami kelumpuhan di beberapa bagian tubuhnya, itu dihitung sesuai dengan ketentuan hukum. Artinya tangan 100, kaki 100 misalnya. Ya. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala an, annahu qada fi rajulin daraba rajulan. Bahwa Umar pernah memutuskan perkara, ya, yaitu satu tindak pemukulan. Ya, terjadi tindak pemukulan. Fa dhahaba sam'uhu wa basaruhu, ya, wa nikahuhu wa aqluhu. Berarti yang hilang 4. Apa itu? Pendengaran, penglihatan, nikah, kemampuan dia mencampuri wanita, dan juga aqluhu, akalnya juga rusak. Jadi ada 4 yang cacat, ya. Apa? Bi arba'i diyat. Maka Umar ibn al-Khattab memutuskan 4 diyat. Berarti berapa itu 400 ekor unta? 400 ekor unta, ya. Hadis riwayat Al-Baihaqi, ya. Lalu dikatakan di sini, wa fi kulli udwin la manfa'ata fihi hukumatun. Dan di dalam tubuh yang tidak ada manfaatnya, misalnya mohon maaf jari yang lebih, ada sebagian orang jarinya lebih dari 5, 6 misalnya. Ya, muncul di bagian jempol. Lalu hilang itu, putus. Bagaimana? Itu dikembalikan kepada hukumah. Dikembalikan kepada pengadilan. Pengadilan yang akan menentukan. Dikatakan di sini, kalyad asyalla wal isba azzaidah. Ya, contohnya adalah tangan yang cacat. Atau jari yang lebih, ya. Lalu dikatakan di sini, hukumatun wahiya miqdarun minaddiyah yarahul qadi al-adl mutanasiban ma'al jinayah. Itu diserahkan kepada pengadilan. Nanti pengadilan yang memutuskan. Wadiyatul abad, adapun diyat seorang budak, ya, adalah qimatuhu, adalah nilainya. Dibeli berapa harganya budak itu? Zaman dulu kan ada budak dibeli. Maka diatnya adalah harga beli dari budak tersebut. Wadiyatul janin hurri gurratun abdun au amatun. Adapun diat janin, ini sudah kita bahas sebelumnya, diat janin kalau ada kejahatan lalu menyebabkan keguguran, diatnya adalah membebaskan satu orang budak, abdun au amatun, baik laki-laki ataupun perempuan. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Al-Mughirah ibn Syu'bah an Umar annahu istasyarahum fi imlasil mar'ah. Ya, imlasil mar'ah itu keguguran. Faqala Al-Mughirah, maka Mughirah berkata, qadan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil gurrah abdun aw amah. Nabi memutuskan dengan membebaskan budak laki-laki ataupun perempuan. Wadiyatul janin ar-raqiq usur qimati ummihi. Adapun diat dari janin yang berasal dari seorang budak adalah 1/10 dari nilai ibunya. Walaupun kalau sekarang apa namanya kita tidak bisa apa namanya melihat contoh nyata, karena memang perbudakan ya sudah tidak ada kalau zaman sekarang. Baik, ma'asyiral muslimin, ini yang bisa kita bahas di dalam pembahasan kitabul jinayah. Ada satu pembahasan kecil ya, yaitu terkait dengan qasamah. Pembahasan tentang qasamah insyaallah akan kita bahas di kesempatan yang akan datang. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Mesin giling daging tipe MHW220 dari Maxindo digunakan untuk memproses dan menggiling aneka daging pada usaha pengolahan dan produksi makanan yang menggunakan bahan daging giling. Lebih praktis, efisien, serta menguntungkan. Mesin terbuat dari material stainless steel yang awet dan higienis. Desain yang kompak dan elegan, mudah dirakit dan dibongkar untuk dibersihkan. Mampu memproduksi hingga 150 kg per jam. Sangat mudah dioperasikan, telah banyak digunakan oleh para pengusaha Indonesia. Ideal untuk membantu usaha Anda. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin ikan asap, daging asap, Smokos GSLB01 Maxindo. Untuk kebutuhan memasak aneka makanan seperti ikan, daging, dan aneka makanan lainnya dengan cara panggangan yang diasap dengan cara mudah dan hemat energi, sehingga hasil jadi lebih berkualitas dan menggiurkan. Dengan fitur dan keunggulan, desain yang elegan, menggunakan material yang awet dan higienis untuk makanan, dengan teknologi burner yang efisien, lebih hemat bahan bakar sekaligus cocok dipakai di luar ruangan. Kapasitas 80 liter dengan 4 rak susun. Temperatur suhu 30 derajat hingga 135 derajat Celcius. Mudah dioperasikan dan aman. Hasil lebih berkualitas dan memuaskan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin meat grinder tipe MKS MM220 Maxindo. Solusi untuk kebutuhan penggilingan aneka daging dan bahan-bahan lainnya pada berbagai usaha. Dengan keunggulan dan fitur terbaik, mesin terbuat dari full stainless steel yang awet dan higienis. Desain kompak dengan tambahan gagang atau handle yang membuat mesin lebih mudah dipindahkan. Dilengkapi dengan sistem on-off reverse switch yang dapat membalikan arah putaran, sehingga hasil lebih halus dan maksimal. Putaran stabil dengan output yang besar, mudah digunakan hanya dengan sekali proses kerja. Kapasitas hingga 220 kg per jam secara kontinu. Konsumsi listrik lebih hemat. Dengan tambahan bisa juga digunakan untuk mencetak sosis. Efisien dan menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Wa qur rabbi zidni ilma. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang kedua ini kami mengundang para pemirsa Niaga TV untuk menggunakan dua layanan kami, layanan telepon di 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Hari ini masih di dalam pembahasan Kitabul Jinayah dari pembahasan kitab Matan Abi Syuja. Kita mulai dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhiasan emas jika sudah nisab, apakah harus dizakati tapi berbeda-beda dalam waktu pembelian? Misalnya gelang dibeli di bulan 1, kalung dibeli di bulan 2, cincin di bulan 4, dan lain sebagainya. Wallahu'alam bishawab ya, tentunya terjadi perbedaan pendapat, itu sudah kita bahas ketika kita membaca tentang pembahasan zakatul huli, yaitu zakat dari perhiasan. Perhiasan artinya yang dipakai oleh seorang wanita, baik berupa cincin ataupun gelang dan lain sebagainya. Tentunya sebagian ulama berpendapat bahwa ada zakatnya. Ya, berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yaqnizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyimpan emas dan perak lalu tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka baginya azab yang pedih. Ya. Oleh karenanya, Allah alam bisawab ya, yang lebih hati-hati, kalau memang itu sifatnya adalah untuk investasi, bukan sekedar untuk dipakai, ya karena untuk perhiasan dipakai kan, tentunya memiliki jumlah yang terbatas. Tidak jarang kita melihat ada orang pakai apa namanya, pakai cincin yang beratnya berapa misalnya, 30 gram atau sekian puluh gram, tentunya tidak. Umumnya, kalaupun berbentuk emas di masyarakat, itu umumnya adalah untuk investasi. Artinya bahasanya masyarakat adalah untuk tabungan. Untuk tabungan, bukan murni untuk apa perhiasan. Oleh karenanya, Allah alam bisawab tetap dikeluarkan zakatnya. Ya dihitung tentunya dalam satu tahun. Dalam satu tahun ada yang kita beli, ada yang kita ada yang kita jual dan lain sebagainya. Dilihat saja di akhir tahun, kalau sudah satu tahun semuanya dikumpulkan jadi berapa, maka diambil untuk hak fakir miskin sebesar 2,5%. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Anak perempuan yang diadopsi sejak bayi dan anak tersebut tidak diketahui ibu bapaknya, kemudian disusui oleh ibu angkatnya, apakah dia jadi mahram di keluarga tersebut? Dan bolehkah bapaknya, bapak angkatnya menjadi wali nikah anak tersebut? Wallahu alam bissawab ya. Disebutkan dalam hadis Rasulullah berkata, yuhram minar radha'ah ma yuhram minan nasab. Diharamkan dengan radha'ah itu apa-apa yang diharamkan dengan nasab, yaitu pernikahan. Ya, ibunya menjadi ibu susuan. Suami dari si ibu tersebut menjadi ayah susuan. Anak dari si ibu tersebut, anak kandungnya menjadi saudara sesusuan. Ya, menjadi saudara sesusuan. Itu menjadi haram untuk dinikahi. Adapun masalah perwalian, Allahu a'lam bishawab, ada hadis Rasulullah SAW berkata, Al-hakim waliyun man la waliyalah. Sesungguhnya hakim adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Artinya kalau memang tidak diketahui ayah dan ibunya sejak kecil, maka walinya adalah wali hakim. Ya, walinya adalah wali hakim. Tentunya wali hakim kalau di kita bisa menghubungi kantor urusan agama. Ya, bisa menghubungi kantor urusan agama. Allah alam bisa. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Jika rekening hanya untuk transfer dan segera dikosongkan setelah tidak ada transfer, sehingga tidak pernah dapat bunga, malah sering terpotong buat administrasi, bagaimana status kita sebagai penyumbang riba? Kalau memang masih bisa menggunakan bank syariah, lalu kenapa masih dipertahankan di bank yang tidak syariah? Ya, kalau memang bisa dipindahkan ke bank syariah, kenapa harus menggunakan fasilitas bank konvensional? Ya, kecuali yang sifatnya darurat. Darurat itu seorang muslim bekerja di lembaga yang halal, pendidikan atau pabrik dan lain sebagainya halal. Hanya saja seorang muslim ini tidak berdaya dengan sistem yang berlaku di perusahaan bahwa setiap kali gajian ditransfer ke bank yang konvensional. Kalau ini sifatnya lalu lintas saja, lalu lintas perpindahan dari bendahara perusahaan ke si pekerja, maka tidak masalah, langsung diambil. Ya, tapi kalau seandainya kita bisa mengajukan ke bank syariah, tentunya wajib. Kecuali kalau tidak bisa sama sekali, la yukallifullahu nafsan illa usaha, dan itu pun hanya untuk sifatnya lalu lintas apa uang, lalu lintas uang. Allah alam bissawab. Ya. Ada penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Hasni itu sehat? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Barakallah. Silahkan Ibu. Ini Ustaz mau nanya, kemarin tuh ada orang ke kios. Katanya ada apa bantuan dari pemerintah gitu. Iya. Yeah. Terus orang itu apa bilang ini nanti keluar uangnya 2.400.000, tapi 400-nya untuk saya, begitu dia bilang. Mm-hmm. Ah, terus ibu, ya boleh sudah. Habis itu dia datang lagi bilang, oh ibu punya apa sudah keluar. Saya ambilkan apa ya, kayak ada persyaratannya begitu, Ustaz. Yeah. Terus saya lihat di persyaratannya itu ada di poin 3-nya itu tidak boleh memberikan kepada siapapun begitu. Ini untuk usaha mikro, untuk mikro usaha yang di bawah 50 juta, Ustaz. Baik, Ibu. Terus yang di persyaratannya itu bilangnya tidak bisa memberikan kepada siapapun. Terus gimana itu, Ustaz? Orang itu kemarin sudah datang. Ternyata buku tabungan ibu yang di BRI kan sudah lama sekali. Tidak tahu di mana begitu. Terus dari pihak bank disuruh apa? Minta laporan dari pihak kepolisian. Apa untuk buku kehilangan gitu. Baik. Terus ibu minta tolong orang itu yang ini bikinkan. Terus orang itu sudah bikin. Baik. Cuman ibu ragunya yang itu, yang Ustaz yang bilang, yang persyaratannya itu bilang tidak bisa memberikan kepada pihak siapapun, sedangkan ibu kan sudah bilang sama orang itu. Terus bagaimana baiknya, Ustaz? Apakah ibu ambil atau tidak usah, itu, atau memberi telepon orang itu? Itu sifatnya pemberian yang tidak berbunga dari pemerintah. Iya, Ustaz, kayak untuk modal bantuan begitu, Ustaz. Baik, itu saja, Ibu. Iya, terus bagaimana misalkan kalau orang itu udah datang nantinya bilang, ibu bagaimana? Baik. Kan kemarin dia bilang jadi ambil, dia bilang iya, cuman saya lihat persyaratannya itu saya takut, Ustaz. Itu peran, soalnya peran, ada di, peran si orang ya? Itu apa, Ibu? Peran dia apa? Kurang tahu, kayaknya sih masyarakat. Cuman ibu juga enggak kenal orang itu, Ustaz. Tiba-tiba saja datang ke kios gitu. Apakah dia mengurus berkas-berkas dan lain sebagainya? Si kemarin dia sih, iya. Kemarin dia yang sempat ambil ibu punya nomor apa KTP dengan nomor rekening. Ternyata nomor rekening itu sudah hilang yang dia kasih masuk itu. Ya, kemarin dia ambil berkas itu saja, nama, fotokopi KTP itu saja. Habis itu dia bawa pergi. Artinya dia membantu menginput data. Iya, maksudnya dia yang datang ke kios nawar ada ini dari apa? Dari pemerintah untuk usaha mikro, untuk usaha kecil, dan cumannya uangnya dia bilang kalau misalnya uangnya sudah cair. Dia, uangnya sudah cair. Belum diambil sih, Ustaz. Artinya cuma diambil saja. Sudah masuk di rekening gitu, Ustaz. Iya, baik Ibu. Barakallahu. Cuman takutnya ibu kalau misalkan ibu ambil terus mengasihkan orang itu, ternyata di persyaratannya itu kan ada bilang tidak boleh gitu loh, Ustaz, memberikan kepada siapapun itu. Solusinya bagaimana? Apa ibu harus mengambilnya atau ibu simpan saja begitu, nggak usah diambil gitu, Ustaz? Dan Apakah ibu harus bilang kepada orang itu karena lelahmu selama ini? Bagaimana kalau ibu misalkan ibu kasih berapa lagi tuh untuk ongkos lelahnya dia gitu? Soalnya nanti dia marah Ustaz karena. Baik ibu. Maksudnya dia sudah ini ya. Begitu Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya. Kalau memang pemerintah membuat program seperti itu, tentunya itu program yang bagus. Pemerintah punya kewajiban memberikan kesejahteraan kepada rakyat, apalagi para pemilik usaha-usaha kecil. Kalau memang pemerintah bisa memberikan suntikan modal yang sifatnya hibah, pemberian sukarela, tidak ada bunga sama sekali, tentunya ini adalah satu program yang bagus ya, satu program yang masya Allah sangat membantu masyarakat. Hanya saja kadang dalam program-program yang bagus seperti ini ada oknum-oknum yang bermain. Ya, oknum-oknum yang bermain yang mereka paham cara menginput data, apalagi warga kampung tidak paham bagaimana menginput data pakai laptop, pakai komputer, pakai koneksi internet dan lain sebagainya. Di sini kadang mereka memberikan masuk ya. Dan kadang tidak logis. Tidak logis dalam arti kadang saya akan bantu urus tapi 50-50. Artinya 50% untuk Anda, 50% untuk saya. Atau 30% untuk saya, 70% untuk Anda. Tentunya yang seperti ini bukan membantu, tapi menzolimi. Ya. Bukan membantu, tapi menzolimi. Ya, tetapi kalau sifatnya adalah kita memang merasa tidak mapu mengurus itu di menggunakan internet atau yang lain sebagainya, lalu ada tetangga kita yang bantu, ya maka ya kita memberikan jasa dalam artian jasa waktu yang dia pakai, lelah dan lain sebagainya, ya sebagaimana saya minta tolong untuk misalnya menguruskan satu surat tertentu, lalu dia bolak-balik ke kantor kecamatan, tentunya ada ongkos yang dia keluarkan, ada waktu yang dia korbankan dan lain sebagainya, tentunya kita memberi jasa ya sebatas kemakluman. Ya sebatas kemakluman. Berapa sih maklumnya orang mengurus yang seperti itu? Itu yang kita berikan, sebatas itu saja. Ya, sebatas itu saja. Ya, adapun larangan dari pemerintah itu kaitannya biasanya dengan aparatur. Ya, tidak boleh memberikan bagian untuk aparatur, baik itu aparatur yang ada di desa atau di kecamatan atau petugas bank dan lain, ini tidak boleh. Ya. Adapun kerjasama yang sifatnya masyarakat, ya, ibu misalnya saya tidak ngerti nih menginput data, bisa bantu tidak? Bisa bu, ya tapi itu lama seharian. Ya sudah nanti saya kasih upahnya, jasanya. Allah alam bisawab, itu disebut dengan ujroh. Itu disebut dengan ujroh. Uang keringat. Ya karena dia harusnya bisa beraktivitas lain. Ya dia bisa pergi ke sawah atau yang lainnya, tetapi dia sempatkan waktunya untuk menginput data, bolak-balik ke bank dan lain sebagainya. Allah alam bisawab, yang saya pahami itu tidak masalah sebagai jasa. Tentunya yang namanya jasa ya dikembalikan kepada bil ma'ruf, yaitu keumuman. Berapa sih kalau untuk biaya seperti itu? Ya. Nah, yang jadi masalah itu yang tadi 50% atau Anda 70, saya 30, Anda setiap kali cair uangnya, prakerja ya, setiap kali cair uangnya harus saya setorkan ke saya 100. Ini bukan membantu, tetapi lebih kepada kezaliman atau memeras, dan tentunya ini tidak benar dan kita pun tidak boleh melakukan hal-hal yang seperti itu. Allah alam bisawab. Ada pertanyaan yang keempat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau yang bersangkutan yang melakukan kejahatan tidak mampu membayar diat? Ya. Ini yang harus kita tanya kepada para ulama ya. Apakah diatnya diambil dari Baitul Mal atau bagaimana? Saya belum tahu. Sempat terlintas di pikiran, bagaimana kalau nanti penjahatnya tidak bisa? Apakah kembali lagi ke hukum yang awal? yaitu hukum kisas. Insya Allah nanti kita tanyakan kepada orang yang berilmu apa yang terjadi kalau memang tidak bisa membayar diat, apalagi diat yang sifatnya pembunuhan yang sengaja, itu tidak dicicil. Beda dengan yang sifatnya tidak sengaja, itu dicicil selama 3 tahun. Dalilnya sudah kita baca. Lalu bagaimana yang sifatnya sengaja? Apakah dicicil juga atau bagaimana? Itu harus kita tanya kepada para ulama. Saya belum tahu jawaban terkait dengan hal tersebut. Baik. Afdal mana salat duha 4 rakaat salam atau 2 rakaat salam? Allah alam bisawab, yang saya pahami dari perkataan para ulama, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, Allah alam bisawab. Karena ada hukum asalnya salat sunnah itu 2-2. Ya. Hukum asalnya salat sunnah itu 2-2. Masna-masna. Baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apabila kita punya emas seberat 100 gram, apakah kita membayar zakat 2,5 gram emas atau bagaimana? Iya. Kalau ingin dikeluarkan 2,5 gram emas, boleh. Bukan 2,5 gram ya, 2,5%. Berarti 2,5% itu kalau dari 100, iya 2,5. Ya kalau dari 100 ya. Kalau dari 100 itu 10 gram dibagi 4, berarti 2,5 gram. Itu diberikan kepada fakir miskin. Ya, atau diberikan kepada asnaf yang telah Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 60 ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafatil qulub wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wa binis sabil wa fi sabilillah. Itu sudah ditentukan bagiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau berbentuk uang ya, yang senilai dengan 2,5 gram emas tersebut. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah di Kalimantan Barat, apakah orang yang meminjam uang di bank konvensional yang terkena dosa 36 kali berzina? Allah alam bisawab, dimanapun, baik meminjam di bank konvensional atau di lembaga-lembaga koperasi atau apa, selama ada riba, maka dia telah melakukan dosa yang besar. Di antara akbarul kabair adalah riba. Di antara dosa besar yang besar adalah riba. Ya, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Sesungguhnya orang yang bertransaksi dengan riba tidak bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kesurupan. Ya. Orang yang hilang akalnya dikarenakan kesurupan. Ya, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa halallahu al-bai' wa harramar riba. Hal itu karena mereka mengatakan jual beli itu seperti riba. Padahal Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba kalau kalian beriman. Wa in lam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, maka umumkanlah peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Ya yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan membinasakan harta riba dan memberkahi harta yang disedekahkan. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ke-8, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada orang yang mengalami perasaan putus asa karena terbayang semua dosa yang sangat banyak berupa dosa besar kepada Allah, baik itu syirik, durhaka kepada orang tua, dan dosa kepada sesama umat muslim yang sudah lupa ke siapa saja karena saking banyaknya, selain itu terbayang sifat-sifat yang ada pada diri yang terindikasi sifat orang munafik, sehingga merasa bagaimana cara taubat dari sifat munafik i'tiqad. Sebentar ya, munafik i'tiqad tentunya ini fatal. Karena definisi munafik i'tiqad adalah mengucapkan syahadat dengan lisan, menyimpan kekafiran di hati. Ya, itu bahaya. Bukan hanya bahaya, itu hukumannya fiddarkil asfali minan nar, di kerak neraka yang paling dalam. Jadi harus dijelaskan maksudnya apa ini munafik i'tiqad. Karena munafik i'tiqad itu munafik keyakinan dan dia kufur, dia adalah kekafiran. Ya. Apakah artinya memponis diri sendiri atau memponis orang lain? Itu bagaimana? Harus diperjelas ya. Lalu, apalagi tadi? Sebab dia merasa semua sifat orang munafik i'tiqad itu sudah ada pada dirinya, serta taubat dari janji tidak ditepati, amanah yang dihianati, dan lain-lain tentang sifat munafik tersebut. Karena ia selalu dibayangi ketakutan tentang itu dan takut ketika membaca Al-Quran karena merasa dia munafik, yang menyebabkan dia tidak bisa tidur, ya, dan lain sebagainya. Allah alam bisawab, Allah subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita semua di dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, ya innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Melampaui batas itu kalau bahasa kitanya keterlaluan, ya sudah keterlaluan. La taqnatu min rahmatillah, janganlah mereka berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid menggolongkan al-ya'su min rauhillah, ya. Ini ada bab khusus, bab al-kunutu min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Putus asa, bab putus asa dari rahmat Allah. Dan ini termasuk dosa yang besar. Di antara dosa yang paling besar adalah putus asa dari rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini berangkat dari sifat su'uzon, yaitu berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya sebesar apapun dosa seorang muslim, ketika dia berusaha bertaubat dengan taubatan nasuha, maka Allah maha pengampun. Ya, watubu ilallahi jami'an ayuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubat kalian semua, wahai orang mukmin, agar kalian beruntung. Ya ayuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah dengan taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum. Yang dengannya Allah akan mengampuni dosa kalian. Bertobat, ya, dengan taubatan nasuha. Berarti harus dipelajari apa itu taubatan nasuha. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Bapak. Kami ingin menanyakan apa memang benar ketika kita tidak berdomisili di tempat warisan itu berada, maka kita dihukumkan putus waris itu. Apa benar itu Pak Ustaz? Apabila apa Bapak, diulang? Diulang pertanyaannya? Ketika kita tidak berdomisili di tempat warisan itu berada, maka kita dihukumkan putus waris. Apa benar itu Pak Ustaz? Tidak benar. Mohon penjelasannya. Baik. Ya. Tentunya ada namanya mawani ul-irs. Mawani al-irs. Penghalang-penghalang seseorang tidak mendapatkan warisan. Ada tiga. Yang pertama adalah ikhtilafuddin, adanya perbedaan agama. Karena orang muslim tidak mewarisi orang kafir. Ikhtilaf ad-din, perbedaan agama. Yang kedua adalah al-qatl, pembunuhan. Ahli waris membunuh orang yang akan dia warisi hartanya. Ayahnya atau ibunya atau istrinya atau suaminya. Membunuh. Man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanin. Barang siapa yang tergesa-gesa dalam mendapatkan sesuatu, maka dia tidak mendapatkan apapun. Itu membunuh. Yang ketiga adalah ariq, yaitu perbudakan. Ya, beda merdeka dengan budak misalnya. Itu tidak saling mewarisi. Ya. Adapun beda domisili, itu tidak ada sama sekali ketentuan syariat. Ayahnya di Sumatera, anaknya di Bogor atau di Jakarta, mereka tidak dapat warisan karena beda domisili. Itu tidak dikenal dalam syariat sama sekali. Tidak ada dalam syariat yang seperti itu. Dalam syariat yang menyebabkan terjadinya putusnya perwarisan itu adalah tadi, baik karena pembunuhan, lalu perbedaan agama, lalu perbedaan status, walaupun yang ketiga ini ya Kalau zaman sekarang ya sudah tidak ada lagi ya. Entah nanti di akhir zaman ada atau tidak ya. Mungkin saja ada di akhir zaman. Ya. Tetapi sekali lagi domisili tidak ada kaitan dengan warisan. Ya. Bahkan seandainya anaknya itu hilang dan ada hilang tidak ada kabarnya satu tahun, itu kalau dalam ilmu waris harus dibuat simulasi di mana kita mungkinkan dia masih hidup. Ya, kita mungkinkan dia hidup. Termasuk yang di dalam janin belum keluar, ada kemungkinan keluar hidup, ada kemungkinan keluar meninggal, ada kemungkinan keluar laki-laki, ada kemungkinan keluar perempuan, ada kemungkinan kembar dan lain sebagainya. Itu dalam Islam dijaga hak-haknya. Ada simulasinya, cara menghitungnya. Ya, dan tidak ada sama sekali pengaruh kaitan dengan domisili. Itu tidak menjadi ukuran dalam waris mewarisi. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.